حياك الله ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, tadi baru saja kita sedang mendengarkan lantunan suara guru kita Ustaz Ahmad Sauki. Kalau mau cari beliau di YouTube, tulis Qori Internasional Ahmad Sauki. Qori Internasional Ahmad Sauki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Buya sehat. Buya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustaz Ahmad Sauki, saya mau tanya Ustaz beberapa pertanyaan. Itu tadi video Ustaz mengaji dan beberapa yang ada di YouTube itu saya lihat penontonnya sepertinya bukan di Indonesia. Di mana? Oh. Itu apa Ustaz? Video saya yang ada di YouTube itu ada di Bangladesh, ada di India, ada di Singapura, ada di Malaysia dan lain sebagainya. Bangladesh, India, Singapura, Malaysia. Mesir juga. Tapi yang mengupload bukan Ustaz Sauki, bukan Ustaz Ahmad Sauki. Oh iya, mengupload bukan saya, Bu ya. Mereka mengupload. Mereka. Setelah kami mengadakan haflah perwakilan dari negara internasional. Jadi mereka rekam. Mereka rekam, terus mereka akan masukkan ke YouTube. Mereka upload? Upload di YouTube. Ustaz sendiri sampai sekarang belum ada channel? Saya sendiri sampai sekarang belum ada channel, Ustaz. Ke depan mesti ada channel? Insya Allah, mudah-mudahan. Ustaz Ahmad Sauki. Ustaz Ahmad Sauki. UAS juga berarti? UAS juga. UAS Polri ya? UAS Polri ya. Ustaz Ahmad Sauki Polri Internasional. Ya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbi. Mudah-mudahan nanti Ustaz mengajar dari mulai tahsin atau tajwid yang betul? Tajwid itu kan asal katanya tajwid, Ustaz. Ya, tajwid itu artinya itulah mempelajari kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid. Tahsin itu artinya memperbagus bacaan. Memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan. Tahsin sama saja. Selalu orang nyebutnya, "Kamu di mana?" "Saya dari tahsin." Ya. Dari masjid sana tahsin. Tahsin. Tapi ada juga, "Mari kita perbaiki tajwid." Ya. Jadi yang tepatnya mana? Tajwid dulu, Ustaz. Kaidah-kaidah di dalam membaca. Kaidah-kaidah? Iya, kaidah dulu, Ustaz. Ya, artinya berkaitan dengan hukum-hukum juga. Hukum-hukum. Tajwid di dalam membaca Al-Quran. Tajwid ya? Iya. Masya Allah. India. India Muslim banyak sekali. Dan qori-qori banyak sekali. Bahkan ketika saya belajar S3, ya, itu penyidang saya itu mengambil sanad hadis dari India. Masya Allah. Dari Dioban. Dioban ya. Ulama-ulama besar banyak di India. Bagaimana ceritanya Ustaz Ahmad Sauki bisa mengaji di India, Pakistan, Singapura? Gimana ceritanya? Cerita Ustaz, ketika saya dulu ketika di Mesir, ya, kita sama-sama di Al-Azhar dulu. Ya. Ya, saya hari-hari saya memang hobi saya dalam Al-Quran. Ya. Dari kecil saya sudah mempelajari seni Quran. Ya. Arti sampai di Mesir itu saya ilmu belum seberapa, Ustaz. Jadi ketika saya datang ke Mesir itu saya mencarilah Masyaikh Al-Qurra yang terkenal seperti Syekh Mustofa Ismail. Masyaikh guru-guru. Guru-guru Qurra para qari. Masyaikh Qurra guru-guru qari. Qari-qari ahli qiraat. Ahli qiraat dan keduanya. Baik di dalam ilmunya, baik pun di dalam tilawahnya. Artinya tilawah itu dia seni membaca Al-Quran, begitu. Jadi saya mencari kedua-duanya. Jadi ketika sampai saya di sana di Mesir, ya saya hari-hari saya memang saya habiskan untuk ini, begitu. Saya bertelaki, saya mencari guru dalam tilawah yang sudah terkenal, begitu. Tahun berapa Ustaz sampai Kairo? Saya sampai di Kairo tahun 2000, 1 September 2000. 1 September 2000. Saya 5 September 98. 98. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun, Ustaz. Alhamdulillah. Tabarakallah. Jadi Ustaz banyak menghabiskan waktu bersama para qari. Bersama qari dan masyhilah di dalam bidang. Lalu kemudian setelah belajar, bagaimana bisa ke India, Pakistan, Bangladesh? Jadi setelah Singapura, saya belajar Ustaz di sana juga di Mesir. Setelah saya mendalami suatu ilmu kepada Masyaikhul Qurra, ya. Jadi saya mengajar juga di sana. Ada ikatan para qari Asia Tenggara. Apa namanya? Namanya itu Persatuan Qori dan Qoria Asia Tenggara. Persatuan Qori dan Qoria Asia Tenggara di Kairo. Di Kairo. Nah, juga kita punya ikatan Persaudaraan Qori Qoria Indonesia juga. Persaudaraan Qori Qoria Indonesia di Kairo. Ya, saya mengajar di situ dan dari situlah saya punya murid dari Turki, dari England, dari Amerika, dari India dan lain sebagainya, Bangladesh. Jadi melalui apa murid-murid saya ini, Ustaz. Sebenarnya saya itu tidak ingin ya kalau diundang alhamdulillah, tapi yang penting saya harus mempunyai ilmu dulu. Murid ini yang bawa? murid ini yang membawa saya diperkenalkan kepada istilahnya ketua hafla-hafla Quran yang ada di dunia ini. Tapi Ustaz sendiri belajar. Iya. Di Kairo Ustaz belajar kepada Syekh. Iya. Terus kok bisa mereka belajar ke Ustaz? Iya. Artinya begini Ustaz, setelah saya mengambil ilmu dari guru saya. Iya. Jadi di ketiga di kelas atau ketiga belajar itu, disitulah saya memberikan ilmu saya yang dapat saya dari guru saya. Oh, Ustaz. Transfer. Transfer begitu Ustaz. Insya Jadi Allah. Ada manfaat begitu Ustaz. Begitu. Mengajar, belajar sekaligus mengajar. Sekaligus mengajar. Insya Allah, Ustaz Ahmad Syauqi. Lalu kemudian Ustaz pernah mengaji India, Bangladesh, Singapura. Okay, Malaysia, Singapura. Malaysia, Bangladesh. Bangladesh. Iya, iya. Mesir. Mesir. Umumnya. Usia berapa Ustaz Ahmad Syauqi mulai belajar tilawatil Quran? Saya masih kecil Ustaz. Saya di Indonesia ini ya dikatakan saya sudah punya bakat suara. Di mana di Indonesia? Saya tinggal di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah sekarang. Desa Simalinyang, Kabupaten Kampar. Kampar. Ya. Provinsi Riau. Provinsi Riau. Jadi saya ini juga keturunan. Bapak saya juga seorang Poli. Oh, darah. Darah. Jadi suara ini gen juga ya? Gen juga Ustaz. Gen ayah gitu. Gen ayah gitu. Bisa enggak kalau suaranya pas-pasan, banyak makan jahe, banyak minum bandrek jadi enak, bisa? Kalau itu di dalam pengalaman saya Ustaz, banyak juga dari murid-murid saya bertanya. Hah? Saya bilang ya karena guru saya bilang karena suara ini adalah muhibah, berasal dari Allah katanya. Oh. Jadi mungkin kita bisa punya suara, tapi mungkin kita tidak sebagus yang diberikan oleh Allah. Oh gitu. Artinya pernah suatu murid saya bertanya, dia punya suara pas-pasan Ustaz. Yeah. Jadi saya berikan trik-trik aja, cara-cara dapat sama dia, tapi suara tidak berubah Ustaz. Oh. Ah begitu Ustaz. Mm-mm. Cara tinggi. Jadi kalau suara kita pas-pasan, baca Fatihahnya standar-standar aja lah ya. Iya, ikut kemampuan suara kita Ustaz. Jangan kita paksa. Jangan paksa. Sebab kalau kita paksakan nanti bisa merusak pita suara. Oh. Ah bisa merusak pita suara Ustaz. Iya, iya, iya. Begitu. Masya Allah. Ustaz, kemudian apa usaha-usaha yang Ustaz Ahmad Syauqi lakukan dalam belajar tilawatil Quran? Terutama usaha saya Ustaz, memang itu terutama niat saya karena Allah. Pertama niat dulu ya? Niat saya Ustaz. Innamal a'malu binniyah. Iya, iya. Begitu saya juga ketika saya pengalaman di Indonesia, saya tidak ada berguru Ustaz. Saya tidak berguru. Jadi saya itu memang punya suara hanya mendengar dari masjid-masjid. Dan ketika saya sampai di Mesir, memang sekarang kan saya harus berjumpa dengan Syekh Mustafa Ismail, Dr. Ahmad Nuaina. Syekh Mustafa Ismail. Dr. Ahmad Nuaina. Syekh Dr. Ahmad Nuaina yang ketua Ikatan Qori dan para penghafal Quran. Penghafal Al-Quran Mesir. Videonya bisa kita cari di YouTube. Oh, banyak Ustaz. Syekh Ahmad Nuaina. Nuaina. Ya, beliau itu adalah guru pertama saya. Oh, dengan Syekh Ahmad Nuaina. Iya, saya belajar. Beliau dokter ya? Dokter anak Ustaz. Dokter tapi juga Qori. Juga Qori. Berarti di Indonesia kita mesti ada anak-anak kita yang hafal Quran, Qori dan jadi dokter. Jadi dokter Ustaz. Nah, jadi 10 tahun saya belajar bersama beliau, ikut di mana beliau ngaji saya ikut. Syekh Nuaina. Iya, jadi pemain seperti Ustaz Abdul Somad, rupanya di sini mengaji, saya duduk di depan, saya melihat macam mana dia melepaskan, macam mana dia menyampaikan membaca Al-Quran itu Ustaz dengan lagu-lagu yang ada. Jadi di situ saya banyak belajar pengalaman Ustaz di situ. Belajar langsung. Langsung Ustaz. Dengan Syekh Ahmad Nuaina. Nuaina begitu. Masyaallah. Begitu. Berapa lama Ustaz belajar seni tilawatil Quran? Belajar seni tilawatil Quran Ustaz, saya belajar tidak punya batas Ustaz. Akan tetapi dulu hanya saya mendengar saja Ustaz. Sampai saya di Mesir, barulah saya mencari guru yang pakar di dalam seni-seni Al-Quran. Yaitu guru saya sudah di antaranya adalah Syekh Muhammad Ahli Bawi, beliau sudah meninggal. Syekh Muhammad Ahli Bawi. Ahli Bawi. Beliau itu adalah pakar dalam suara juga, dalam ilmu maqamat juga. Dan alhamdulillah saya belajar sama beliau selama 2 tahun Ustaz. Alhamdulillah begitu. Rata-rata mereka pondok atau madrasah atau gimana? Kalau sistem belajar di rumah Ustaz, itu kebanyakan mereka Kalau untuk mengaji tajwid itu di kutab namanya, Ustaz. Kutab. Kutab ya, dibuatnya seperti suatu rumah. Ya. Jadi anak mengaji kalau di kampung-kampung. Rumah Quran. Rumah Quran. Jadi kalau hanya tilawah, Ustaz, ya. Itu ketika saya sampai di Mesir, itu belum ada yang membuat satu perkumpulan ya. Untuk belajar. Cuman yang saya dapatkan ketika itu, saya datang ke rumah beliau langsung bersangkutan. Rumah Syekh? Rumah Syekh itu. Hmm. Saya berjumpa beliau, saya bilang saya ingin belajar Syekh, di mana tempatnya saya akan datang. Ya. Jadi dibuat jadwal lah, Ustaz, setiap dalam seminggu 3 kali atau 2 kali saya tetap datang ke rumah beliau. Biasanya yang pertama mereka perbaiki bacaan dulu. Ini Ustaz yang sangat penting, Ustaz. Ya. Ketiga pengalaman saya sampai di Mesir, Ustaz, kita karena orang kita ini orang Indonesia, ya tentu lahja kita sangat berbeda, Ustaz. Apalagi dialek. Kita orang Melayu. Penyebutan huruf. Penyebutan ya? Huruf. Jadi, apa yang mereka perbaiki? Ketiga pengalaman saya dipanggil ke channel TV, Ustaz, di Mesir, di channel Fadwa'iyah. Channel. Channel di sana. Ya, saya langsung dites oleh Rais Umumun Qorib Masjid, Dr. Ahmad Masrawi yang sekarang. Syekh Ahmad? Ahmad Masrawi. Masrawi. Iya, Rais Umumun Qorib Masjid yang sekarang. Jadi pengalaman saya, jadi ketika saya datang membaca Al-Quran, Ustaz, jadi banyak dalam penyebutan huruf, Ustaz, makhorijul huruf kita di situ kekurangan. Yang kedua artinya dalam mat, Ustaz. Mat. Tobi tadi, Ustaz. Kita, panjang, pendek. Kita kepanjangan, Ustaz. Terlalu itu, panjang. Terlalu panjang, Ustaz. Bahkan mat kita tuh yang membaca kan ada. Misalnya gimana? Contohnya iman, Ustaz. Kita kan gula. Kalau orang tuh kalau saya tamat antara mat tobi yang 2 harakat itu, Ustaz, dengan yang tidak mat itu hampir sama saja. Cuma hanya kita membedakan, harus pandai begitu kan. Jadi ula gitu kan. Al ula gitu, Ustaz. Jadi ula. Wal akhiratu wal ula. Khairul laka minal ula. Orang Indonesia. Dari awal, Ustaz. Wad duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang Indonesia kan qalanya agak panjang, Ustaz. Terlalu panjang. Iya, kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Mestinya, wa ma qala. Mestinya wa ma qala. Cukup. Cukup. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita kalau kita minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tak boleh. Tak boleh. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Itu walan saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kalau kita wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Indonesia. Itu kritik mereka pertama. Itu kritik mereka pertama. Oke. Terus kesalahan lain orang Indonesia dalam gunnah, Ustaz. Gunnah. Iya, mendengungkan. Misal wa minan minan nas. Terlalu panjang. Terlalu panjang, Ustaz. Oh, kita mungkin karena mau lagunya. Lagu. Termakan lagu, Ustaz. Wa minan udah 4 itu kan. Enggak boleh, tak boleh. Tak boleh, Ustaz. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Cukup. Cukup. Oh. Jadi pengalaman saya, Ustaz, memang sangat berbeda, Ustaz. Oke. Okay. Jadi ketika saya dipanggil ke stasiun TV, jadi akhirnya dokter itu bilang, Syekh Ahmad Shawqi, suara sudah bagus semua. Cuman saya memohon sekali, saya ini sangat mencintai Ustaz Shawqi. Kata beliau, Ustaz. Jadi saya mohon Ustaz Shawqi datang ke rumah saya untuk belajar. Saya ajarkan selama 3 tahun, Ustaz. Itu kami di Mesir, katanya, Ustaz. Kalau ingin seorang jadi seorang qori, terlebih dahulu menguasai ilmunya. Tidak ada izin, nanti seorang qori itu tampil. Kalau tidak ada, dia sebelum dites dulu, Ustaz. Ada namanya Naqabatul Qurra. Harus dikasih Naqabatul Qurra. Naqabatul Qurra. Ikatan para qori. Ikatan para qori. Jadi kita datang ke sana, tes dulu. Dites dulu, Ustaz. Baru boleh tampil di TV. Baru boleh tampil di TV. Bukan asal di Mesir. Bukan asal suara enak saja. Bukan suara enak saja, Ustaz. Suara enak, gunahnya main lagu. Begitu. Kira-kira apa, Ustaz? Masya Allah. Siapa saja guru-guru Ustadz Ahmad Shawqi selama tilawatil Quran, belajar tilawatil Quran? Yang pertama, guru saya Ustaz, memang di Indonesia saya tidak berguru Ustaz. Ya. Jadi, setelah sampai di Mesir? Setelah sampai di Mesir saya berguru, itulah yang saya dasari Dr. Ahmad Ahmad Nu'aina. Syekh Ahmad Nu'aina. Iya, itu yang pertama. Berapa tahun? Itu saya belajar sampai 10 tahun Ustaz. Belajar dengan beliau apa saja yang dipelajari? Saya belajar tentang lagu. Termasuk, itu langsung lagu atau beliau perbaiki bacaan? Nah, kalau sama beliau itu kita terlebih dahulu, kalau orang Mesir Ustaz, kita tidak belajar ilmunya kepada orang yang ahli qurra gitu. Cari orang ustaz dalam ilmu tajwid. Oh, lalu jadi Mesir begitu. Belajar tajwid bukan dengan Syekh Ahmad Nu'aina. Orang Mesir tidak begitu ustaz. Oh, gitu. Tidak mau ustaz. Jadi katanya kamu cari ahlinya belajar tajwid. Tajwid. Mm-hmm. Nanti kalau dalam seni atau lagu suara baru kamu datang ke saya. Jadi dengan Syekh Ahmad Nu'aina ustaz belajar lagu. Lagu juga ustaz. Lagu pertama itu apa dipelajari? Lagu Bayati ustaz. Bayati. Bayati ini bisa tak dicontohkan bismillah Bayati? Bismillah itu sudah bayati Ustaz. Sudah. Gimana? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati Ustaz. Jadi kalau guru saya ini adalah Bayati. Kalau yang Ustaz, awal-awal langsung gas itu gimana? Itu begini Ustaz, itu secara spontanisasi Ustaz. Seni secara spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu apa? Lagu apa? Luar biasa suara Ustaz ya. Lagu apa? Hah? Itu kori langsung. Itu Bayati Ustaz. Awal dia udah ngebut. Iya, itu tergantung para korinya Ustaz. Jadi di dalam ilmu tilawah itu Ustaz ada 7 lagu pokok. Masya Allah. Yang pertama Bayati, Soba, ya. Hijaz, Nahawan. Soba, Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Ros, Asika, Sika, Jiharka. Ya. 7 lagu. 7. Jadi penempatan lagu ini Ustaz, ya. Ya, artinya kalau ketiga saya mengalami, ketika kita diundang dalam acara, itu boleh kita langsung ke lagu mana saja. Tetapi tidak mesti bayati tidak. Kalau diundang mesti bayati dulu enggak? Tidak, mesti Ustaz. Okay. Tapi kecuali di dalam kita musabaqah Ustaz. Karena kalau di dalam musabaqah itu ada aturan. Aturan. Ah, pengalaman ketiga saya dalam haplah itu, ya. Dalam haplah itu pun kita bebas. Biasa kalau haplah yang bebas lagu apa pertama? Tergantung korinya Ustaz. Kalau Ustaz, tapi kebanyakan para qori membawakan bayati. Kenapa saya katakan bayati Ustaz? Karena kata guru saya Syekh Almarhum Syekh Muhammad Hilbawi, karena bayati ini lagu yang bisa ditempatkan ke mana saja dan lagu itu adalah lagu pokok di dalam membaca Al-Quran. Okay. Harus dikuasai. Ibarat kita punya rumah Ustaz, ini rumah kita, nanti kita keluar kita harus bisa kembali ke rumah kita. Makanya ada bayati. Awal bayati, penutup bayati. Buka bayati, tutup bayati. Tutup bayati. Saya pernah baca, saya pernah dengar qori, ya. Di awal tuh dia langsung tinggi. Boleh Ustaz, iya. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'sirat. Tak sampai nafas saya. Wah, itu apa yang dia baca? Itu istilahnya lagu Ustaz, cuman dengan nada tinggi Ustaz. Oh. Nah, itu bayati saya, juga? Ya, enggak, ros ada. Nah, kalau bayati mungkin masuk kepada tingkatan jawab Ustaz baru tinggi. Oh. Nah, gitu kan. Itu yang membuat itu Syekh Abdul Basit Abu Somad. Saya sempat dengan was juga kan, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Begitu Ustaz. Jadi bisa kita ambil dari Hijaz tinggi Ustaz, bisa kita ambil dari ros, Sika juga bisa, Nahwan juga. Ya. Itu. Kemudian, nah tadi baru satu guru, Syekh Nu'aina. Ya, yang lagi? Yang kedua, guru saya Syekh Raghib Mustafa Ghalwash sudah meninggal. Syekh Raghib Mustafa Ghalwash. Yang pernah datang festival di Istiqlal dulu. Istiqlal. Masa 2004 tak salah. Masa Profesor Dr. Said Agir. Ya. Al-Munawar. Al-Munawar. Itu guru saya Ustaz. Cuman Syekh Mustafa Ghalwash. Syekh Raghib Mustafa Ghalwash. Dari Tonto Ustaz. Ghalwash. Ustaz. Tonto Ustaz tempat kuliah. Iya. Begitu Ustaz. Dengan beliau belajar apa Ustaz? Serupa Ustaz. Karena lagu karena juga. Lagu dan suara. Dia itu nagom. Nagom Ustaz. Jadi kenapa Ustaz saya belajar banyak berguru? Karena Saya tidak pernah membedakan guru ini lebih bagus tidak, lebih tidak. Semua karena, guru bagus. Dan karena di dalam penilaian saya, yeah, setiap guru itu dia punya kelebihan masing-masing. Ustaz. Okay. Maka saya tidak mau membandingkan. Dalam segi suara juga, Syekh Rahim Mustafa Galwas itu cara mengajinya itu berbeda, Ustaz. Nah, contohnya saya contohkan, kalau Dr. Nuaina dia terlebih kepada tekanan suara dan napas panjang. Contohnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الله المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. Nah, itu dari salah satu tarik dari Dr. Ahmad Wanisa. Dia lebih Ahmad kepada penghayatannya tinggi, Ustaz. Oh. Penghayatan mentadabur itu saya luar biasa beliau, Ustaz. Jadi qori membaca Quran mesti menghayati ayat yang dia baca. Iya, Ustaz. Karena saya tanya Dr. Nuaina, bagaimana seorang qori itu, apa sekedar membaca saja, Dokter, atau bukan dokter? Show aja. Bukan show saja. Tidak, katanya. Jadi saya bertanya kepada dokter, baca mana dokter itu bisa menumbuhkan zuk yang sangat tinggi. Yeah. Ketika dokter membaca, kami bisa merasakan gitu, Ustaz. Beliau menjawab, begini Ustaz Ahmad, katanya. Kita memulai itu sesuatu dari hati, akan sampai kepada hati. Dari hati sampai ke hati. Iya. Dari mulut ke mulut, katanya kan? MLM, multi level marketing. Ahli marketing, Ustaz. Habis itu kata beliau, Ustaz, kita seorang qori Quran ini harus bisa berbahasa Arab. Jangan asal nanti di dalam kita membawakan lagu itu kan ada 7 lagu, Ustaz. Iya. Jadi nanti jangan ayat-ayat surga kita bawa lagu-lagunya enak, lagu neraka. Ya, kalau untuk neraka itu lagunya apa yang pas? Lagu yang pas itu tak soba sedih, Ustaz. Ayat neraka. Ayat neraka. Kalau untuk jannah ayat surga dan sifat-sifat itu yang sifatnya itu lagu ros. Jangan lagu enak nikmat dipakaikan ke ayat tentang neraka. Neraka. Ini itu maka qori kita pas internasional kalah. Itu, Ustaz. Salah lagu. Makanya di dalam pengajian saya di dalam buku kan. Jadi ada di situ saya tuliskan taswir nagam di nasitul Quran. Jadi gambaran lagu di dalam konteks ilmu Al-Quran. Okay. Jadi macam mana kita menempatkan lagu ini terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak samakan, karena kata guru saya Quran ini bukan sembarang perkataan Allah. Yeah. Jadi kita tidak bisa berlagu-lagu seperti penyanyi-penyanyi, katanya. Bukan nyanyi ya. Begitu, Ustaz. Syekh Nuaina, Syekh Ahmad Nuaina, Syekh Raghib Mustafa Galwas, lagi. Syekh Muhammad Alaisi sudah meninggal, Ustaz. Jadi guru-guru Ustaz banyak meninggal. Sudah tua-tua guru saya, Ustaz. Tapi ilmu mereka Ustaz warisi. Iya, alhamdulillah, Ustaz. Mungkin enggak seperti mereka, Ustaz. Ya. Tapi mungkin keberkahan mungkin, barokah, Ustaz, yang saya dapatkan, Ustaz. Okay. Jadi kalau satu lagi saya contohkan, Ustaz, seperti Syekh Raghib Mustafa Galwas. Syekh Mustafa Galwas. Iya, contohnya dari start auzubillahi Ustaz. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bicara bawaan beliau, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Allah. Jadi, Ustaz, Syekh Mustafa Pulau ini termasuk juga seorang qori yang saya gemari, zuknya sangat tinggi Ustaz. Wow. Penghayatannya. Rasa. Rasa tadi. Seperti saya bacakan tadi, kira-kira Ustaz Abdul Somad macam mana kira-kira mendengarkan? Makana Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu. Iya. Walakin Rasulullah. Nah, dia adalah rasul utusan Allah. Utusan Allah, masyaAllah. Masuk ke hati kita. Masuk ke hati Ustaz. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله الله. وسبحوه بكرة Jadi ini salah satu cara Syekh Rum Mustafa Kalau Ustaz, dia memutus lagu agin memancing kepada penonton. Gitu Ustaz. Yeah. Putus dulu lagu itu, nanti baru di sambung lagi. Sambung lagi. Baru nanti digabungkan dari awal. Oke. Okay. Begitu Ustaz. Jadi yang perlu saya garisi itu cara pembawa setiap Syekh itu berbeda, lagu tetap sama. Lagu sama, cara membawakannya beda. Tapi yang ngerti itu yang paham lagu ya. Nah, itu Ustaz. Begitu kira-kira itu Ustaz. Allah begitu, Akbar. Begitu, Allah Ta'ala ke sini. Apa saja nama-nama lagu dalam seni Al-Quran? Nama-nama lagu yang telah saya sebutkan tadi Ustaz. Yang pertama Bayati. Bayati. Ya, Bayati ini juga ada nanti ada tingkatannya. Ya. Begitu kan? Saya yang sebutkan pokok-pokok saja. Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharga. Lagu-lagu ini yang buat siapa? Di dalam sejarah saya berguru saya dengan almarhum Syekh Muhammad Al-Hilbawi, itu adalah yang membuat lagu-lagu ini Ustaz, itu diambil oleh pakar-pakar pakar-pakar qura yang terdahulu, karena qori Mesir yang pertama itu oleh Syekh Ahmad Nada Ustaz. Semasa itu belum ada musik, belum ada apa, beliau hanya mengaji gitu Ustaz. Jadi nanti seperti Bayati itu, Soba itu dia diambil dari negara-negara lain juga Ustaz. Campuran. Campur Ustaz. Dari Hijaz itu Syardul Hijaz. Jadi tapi lagu itu diambil disesuaikan dengan Al-Qur'an karena tidak sembarang lagu Ustaz. Dibuatlah oleh ulama qura terdahulu Ustaz. Kalau Imam Masjidil Haram itu pakai lagu enggak? Pakai Ustaz. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagu? Rostad. Rost, tapi dia nada rendah. Dan jadi Ustaz, kebanyakan juga dari murid saya bertanya, saya bilang lagu Rost sebenarnya. Rost. Kita lagu itu baik lagu tartil, itu lagu-lagu Quran itu bisa diarahkan ke situ Ustaz. Okay. Karena itu bersumber dari situ, seperti Syekh Masyid Rasid, saya juga karena Syekh Al-Bawi bilang Syekh Masyarakat juga berguru dengan saya katanya, Masyarakat Al-Afasi. Jadi seperti saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Itu lagu Nahawan Ustaz. Nahawan. Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hijaz Ustaz. Oh. Jadi kalau orang memang sudah memang dia pakar dalam lagu Ustaz, dia membuat tartil itu dari bisa dari 7 lagu Ustaz. Tak ada yang yang selalu dipakai. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. khalaqal insan, 'allamahul bayan. Lagu apa? Itu ada sedikit bayan. Campur-campur. Begitu kan? Tapi intinya mereka pun sebenarnya pakai lagu. Pakai lagu, Ustaz. Yang tidak boleh itu mengkacau ayat dengan lagu. Dengan lagu. Jangan kita nanti seorang qori ataupun imam termakan dengan lagu, Ustaz, sehingga menyalahkan kepada tajwid. Namanya termakan lagu. Termakan lagu, Ustaz. Kalau ada qori Bismillahirrahmanirrahim. Salah enggak? Salah, Ustaz. Pertama dari segi hukum sudah. Sudah panjang kan? Sepanjang apa yang paling batas paling panjang? Kalau syukur, Ustaz. Paling 6 lah, Ustaz. Kita harus mengikuti kaidah tajwid. Ustaz kasih contoh. Kan? Kalau dia qori. Qori, Ustaz, batasnya dari auzubillah. Artinya dengan berlagu saja. Iya, dengan lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bisa kita buat 4, Ustaz. Bisa 2, bisa 6. Atau bisa 5 juga. Batas mengukur 4-6-nya gimana cara? Nah, kalau dulu saya dengan guru saya, Ustaz, kalau kita agak ragu, pakai gerak jari, Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 6. Kalau 6, Ustaz lanjutkan lagi. Irrahim. Orang Mesir pun begitu juga ngitung. Ada saat sambil ngaji guru saya. Kalau kita takut nanti di dalam terlalu kita udah dalam haplah itu. Kalau kita udah fokus, takut-takut kita kan jangan salah menyalahi tajwid, Ustaz. Terlalu sur ya. Terlalu sur gitu kan. Apalagi kita, penonton banyak begitu, euforia. Kita harus mengontrol kan. Jadi jangan nanti merusak, kita dipanggil orang kan. Jadi merusak pula pada berarti orang menganggap kita ini ilmunya kurang gitu, Ustaz. Ketahuan ya. Ketahuan, Ustaz. Tapi jamaah yang awam mantap. Sama di Indonesia, Ustaz. Indonesia ini maaf bicara bukan kita apa tidak setelah kita pulang dari Mesir lah. Jadi ketika pulang dari Mesir itu banyak qori ataupun imam di masjid. Itu asal-asal bersuara aja, asal-asal saya seperti Ustaz tadi bilang begitu. Jadi tidak ada pedoman begitu, Ustaz. Tidak begitu saya bilang. Jadi itulah kekurangan-kekurangan saya. Ustaz Ahmad Sauki, waktu juga yang memisahkan kita. Kita sudah habis 30 menit. Kita satu episode 30 menit. Sementara pertanyaan kita baru 9. 9 ya. Jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pada episode 2 bersama Uwas Qori. Amin. Ustaz Ahmad Sauki, tapi yang Qori. Uwas Qori. Uwas Qori ya. Berkah selalu. Terima kasih Ustaz Ahmad Sauki. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.